Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pendengar yang berbahagia, senang sekali kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat udara. Moga-moga pertemuan kita ini membawa berkah dan manfaat. Amin. Hikmah hari ini masih saya lanjutkan kaitannya dengan mendapat syafaat Rasulullah seri kedua. Para pendengar, jika kita cermati hadis yang telah saya sampaikan di waktu yang lalu, mengingatkan kepada kita betapa banyak orang kaya menjadi miskin karena enggan mengeluarkan sebagian harta yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Takwa yang secara modern diartikan cerdas emosional, batin dan perasaannya. Kalau kecerdasan akal adalah sesuatu yang klasik, misalnya bangsa Mesir kuno dan Yunani, cerdas akalnya tetapi mereka tumpul perasaan, batin dan mata hatinya. Oleh karena itu, Rasulullah diutus oleh Allah di dalam rangka mencerdaskan emosi manusia menuju perbuatan baik, yakni dengan akhlak yang mulia. Sekali lagi, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian di mana akhlak atau takwa itu? Rasulullah mengingatkan at-taqwa hahuna. Takwa ada di dalam hati kita, sambil memberi petunjuk atau telunjuk jari Rasul. Sebagai penyampai wahyu, mengajak umat manusia ke jalan kebaikan dan kebenaran. Perantara baik menurut Al-Quran disebut syafaat. Di dalam surat An-Nisa ayat 85, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian atau pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini dipertegas dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang maksudnya ketika Nabi duduk bersama para sahabat, ada seseorang yang membutuhkan sesuatu. Kemudian Nabi berkata, berilah syafaat kepada dia dengan syafaat yang baik. Kalau kamu menjadi perantara untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran, maka sesungguhnya termasuk orang-orang yang memberi dan diberi syafaat di hari kiamat nanti. Kata syafaatan, hasanatan, adalah pahala yang pasti yang akan kita peroleh di akhirat kelak, semata-mata merupakan hasil usaha kita sendiri. Sebagaimana termaktub dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 40. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan balasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Para pendengar yang saya muliakan, lantas yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang tidak memperoleh syafaat di hari kiamat kelak? Ketika ia merujuk kepada surat Al-Mu'min ayat 28, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Di samping itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 225 disebutkan, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Syafaat dapat diperoleh oleh siapa saja menurut umat Islam dan orang-orang yang beriman sepanjang mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Para pendengar, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi perantara, penegak kebenaran dan penyampai kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, insya Allah. Demikianlah hikmah hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit memberi pencerahan kepada kita. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa besok di acara dan gelombang yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini. Dipersembahkan Suara Jepara.